Jadi Saikhon, Saikhon ini artinya dua guru ya, dua guru dari para ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Nawawi dan Rafi'i. Wa ghairu saydin lam tudrak zakatuh. Ini merupakan merupakan lanjutan dari pengecualian tadi ya, bahwa hukum ini yaitu hukum hukum sucinya bangkai ini mencakup hewan buruan yang tidak bisa disembelih dengan normal ya. Lam tudrak zakatuh artinya tidak bisa disembelih dengan normal karena memang hewan buruan, yaitu hewan buruan yang dibunuh oleh hewan yang digunakan untuk berburu ya, atau biasa diistilahkan dengan jarihah ya, biasa diistilahkan dengan jarihah. Jadi hewan-hewan yang dibunuh oleh hewan yang digunakan untuk berburu, misalkan anjing, itu bangkainya hukumnya suci. Atau hewan yang mati dengan cara dihimpit ya, hewan yang mati dengan cara dihimpit atau dijepit itu hukumnya suci, hukum bangkainya suci. Dan ini sebenarnya bukanlah pengecualian, soidin ini sebenarnya bukanlah pengecualian karena memang cara menjebelehnya memang dengan cara itu. Jadi nanti di dalam di bab penyembelihan akan dijelaskan bahwa soid atau hewan buruan ini karena memang tidak bisa disembelih dengan normal, ini bisa halal dengan beberapa cara ya. Termasuknya adalah dengan melepaskan hewan untuk memburunya, atau mati dengan cara dihimpit dan lain-lain. Dan hukum ini berdasarkan dari hadis yang ada di Bukhari Muslim, yaitu idza arsal takalbak wasamaita wa amsaka wa qatal fakul fa in akala fala takul fa in nama amsaka ala nafsih. Bila engkau melepas anjingmu, saya ulangi, bila engkau melepas anjingmu dan mengucapkan bismillah, lalu anjingmu membunuh hewan buruan dan tidak memakannya, maka makanlah hewan buruan itu. Namun jika anjingmu memakannya, maka jangan kau makan, sebab anjingmu membunuhnya untuk dirinya sendiri, bukan atas perintahmu. Jadi ini Nabi menjelaskan hukum hewan yang mati yang dimangsa oleh anjing peliharaan seseorang. Jadi yang termasuk dari hewan ini adalah unta yang lari dan dibunuh menggunakan panah. Ya, ada unta yang lari kemudian dibunuh menggunakan panah, itu juga termasuk kategori bangkai yang suci. Sebab cara ini juga merupakan penyembelihan syariat untuknya. Jadi sebenarnya bukan pengecualian ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Bukan pengecualian dalam arti unta yang lari kemudian dibunuh menggunakan panah ini tidak termasuk bangkai. Sebenarnya tidak termasuk bangkai karena sudah memenuhi syarat-syarat dari penyembelihan ya. Karena memang penyembelihannya tidak bisa dilakukan dengan cara yang normal. Dan hukum ini mengecualikan hewan yang bisa disembelih dengan normal tapi tidak disembelih secara syariat, maka hukumnya najis ya. Maka hukumnya najis. Artinya mengecualikan hewan yang bisa disembelih dengan normal tetapi tidak disembelih dengan secara syariat. Jadi hukumnya najis ya. Wa janini mudzakatin mata bidzakatih. Kemudian selanjutnya yang termasuk pengecualian adalah mencakup pula hewan yang masih ada di kandungan induknya. Jadi janinin mudakah artinya hewan yang masih ada di kandungan induknya lalu keluar dengan keadaan mati ya, dengan keadaan mati, dan kematiannya disebabkan menyembelih induknya. Jadi wajani nil mudzakkah, mudzakkah ini artinya induk yang disembelih ya, induk yang disembelih. Jadi janin kemudian keluar dalam keadaan meninggal, meninggal dalam keadaan mati ya, dalam keadaan mati, dan kematiannya itu disebabkan menyembelih induknya. Hukum ini berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakatul janini zakatu ummih. Menyembelih hewan yang ada di perut induknya adalah dengan menyembelih induknya. Jadi Nabi mengajari kepada kita bahwa cara menyembelih hewan yang masih ada di dalam perut induknya adalah dengan cara menyembelih induknya. Jadi ini mengecualikan hewan yang keluar dari perut induknya yang disembelih dengan keadaan hidup ya. Jadi kalau ada janin yang keluar dari perut induknya dengan keadaan hidup kemudian mati tanpa disembelih, maka hewan itu tidak termasuk dalam golongan ini dalam arti hukumnya najis. Wa yahillu aklu dudi makulin ma'ahu. Halal memakan ulat yang terlahir dari makanan. Jadi ulat yang terlahir dari makanan hukumnya halal dimakan bila dimakan bersama makanan itu. Dan yang memakannya tidak harus membasuh mulutnya ya. Wala yajibu waslu nahwil fami minhu. Jadi yang memakan ulat yang ada di makanan itu tidak harus membasuh mulutnya. Jadi contohnya seperti ulat buah apel, ulat yang ada di buah apel atau buah-buahan yang lain, dan ulat cuka ya, dudul khol atau ulat cuka. Ini halal dimakan bila dimakan beserta dengan buahnya. Bangkai ulat ini walaupun najis tetapi tidak bisa menajiskan mulut yang memakannya. Jadi ini namanya adalah najis yang ghairu munajis ya. Sama seperti penjelasan di salah satu video bahwa memang najis itu terkadang hukumnya memang najis tetapi tidak bisa menajiskan yang lain, tidak bisa menajiskan hal lain seperti contoh ini. Jadi bangkai ulat walaupun hukumnya najis tetapi tidak bisa menajiskan mulut yang memakannya. Mengapa demikian? Dikarenakan sulitnya menjauhkan buah-buahan dari ulat ya. Sulit menjauhkan buah-buahan dari ulat karena memang ulat itu terlahir darinya. Dan alasan kehalalan ulat itu adalah sulit memisahkan ulat dari buah-buahan. Jadi ada alasan makfu artinya tidak harus membasuh mulut orang yang memakan ulat. Ada juga alasan halal ya, alasan halal. Kalau alasan makfu karena sulit menjauhkan buah-buahan dari ulat. Kalau alasan halal karena sulit memisah ulat dari buah-buahan tadi. Wa naqala fil jawahiri anil ashab la yajuzu aklu samakin mulliha wa lam yunja ma fi jawfih ay minal mustaqdarat. Pengarang kitab Al-Jawahir meriwayatkan pendapat dari para murid Imam Syafi'i. Jadi ashab ini, kata ashab biasanya diistilahkan atau diartikan dengan murid Imam Syafi'i ya. Jadi pengarang Imam Jawahir meriwayatkan, nakola artinya meriwayatkan pendapat dari murid-murid Imam Syafi'i yang mengatakan tidak diperbolehkan mengkonsumsi ikan yang kotorannya belum dibersihkan ya. Mengkonsumsi ikan yang kotorannya belum dibersihkan. Walam yunja ma fi jawfih ay minal mustaqdarat. Mustaqdarat artinya kotoran ya. Pendapat ini tidak membedakan. Wa dhahiruhu la farqa baina kabirihi wa shaghirihi. Pendapat ini tidak membedakan apakah ikan itu kecil atau besar ya. Jadi hanya menjelaskan tentang ketidakbolehan memakan ikan yang belum dibersihkan kotorannya, tetapi tidak memerinci hukum apakah ikan itu besar ataupun kecil, ya, tidak ada penjelasan yang memerincinya. Lakin zakara sayhoni jawaza akli shaghir ma'a ma fi jawfih li usri tanqiyati ma fih. Akan tetapi dua guru para ulama Syafi'iyah, jadi sayhon ini artinya dua guru, ya, dua guru dari para ulama Syafi'iyah, yaitu Imam Nawawi dan Rafi'i. Jadi kalau ada kata sayhon di dalam fikih, artinya adalah Nawawi dan Rafi'i. Kalau di dalam kitab hadis, artinya adalah Bukhari dan Muslim, ya. Jadi walaupun katanya sama, tapi berbeda fan, berbeda disiplin ilmu, ini memiliki arti yang berbeda. Imam Nawawi dan Rombli menjelaskan bahwa diperbolehkan memakan ikan kecil yang kotorannya belum dibersihkan. Jadi jawaza akli shaghir ma'ama fi jawfih, walaupun kotorannya belum dibersihkan, alasannya li usri tanqiyati ma fihi, karena sulit membersihkannya, ya, sulit membersihkan kotoran yang ada di dalam kitab kita, di dalam ikan yang kecil. Dan ada tambahan penjelasan lagi oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah, bahwa Imam Nawawi menyamakan hukum belalang dengan ikan. Jadi kalau di Fathul Mu'in ini hanya membahas ikan saja, tetapi kalau di dalam kitab Raudhah karangan Imam Nawawi, beliau menyamakan hukum belalang dengan hukum ikan. Dalam arti boleh memakan belalang walaupun masih terdapat kotoran di dalam perutnya, walaupun kotoran yang ada di perutnya belum dibersihkan.